رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إخوتي في الله رحمني ورحمكم الله، melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim, memasuki ayat 122 dari An-Nisa, ketika Allah menyebutkan والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا أفهم عشان شو أقوله يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنها محيصا يعدهم ويمنيهم. Syaitan menjanjikan mereka dan memberi angan-angan kepada mereka, dan syaitan tidaklah memberikan janji kecuali tipuan. Ini merupakan pemberitaan dari Allah tentang kenyataan dan hakikat syaitan yang selalu menjanjikan para walinya bahwa mereka lah yang pasti menang, mereka lah yang pasti bahagia di dunia dan akhirat. Dan tentunya ini kedustaan besar dan tipuan besar, seperti Allah katakan gurura. Seperti yang Allah kisahkan pula tentang Iblis. Wa qala syaitanu lamma qudiya al-amr inna Allah wa'adakum wa'd al-haq wa wa'adtukum fa'akhlaftukum fama kana liya 'alaykum min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi inni kafartu bima ashrattumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum 'adzabun alim. Dan syaitan berkata di yaumul qiyamah, ketika perkara telah diselesaikan oleh Allah, Allah telah menjanjikan kalian dan itu janji hak. Adapun aku menjanjikan kalian dan aku ingkari, aku tidak punya kekuasaan atas kalian kecuali aku ajak kalian dengan tipuan dan bisikannya dan kalian mengikuti aku. Maka jangan kalian cela aku, cela diri kalian sendiri. Demikian mereka berlepas diri dari orang yang telah mereka sesatkan, sehingga tidak akan pernah syaitan menginginkan kebenaran dan kebaikan bagi orang. Semua bisikan dia, semua ajakan dia adalah tipuan belaka dan makar. Oleh sebab itu, aqil, orang yang berakal, tidak akan mau mendengar segala ajakan dan tipuan syaitan. Kata Ibnu Jauzi rahimahullah, dalam talbis iblis terkait muwaswisin, asallallahu alaihi, orang yang was-was dalam segala urusannya, dalam ibadahnya, dalam bersucinya, was-was. Pas suci air ini, jangan-jangan air ini kena najis, jangan-jangan nanti begini, gak sah untuk saya, gak sah salat saya. Apa saya hadas, sepertinya keluar tetes dari dakar saya, sepertinya, waduh, najis ada di celana saya, sepertinya was-was. Ini tentunya bisikan syaitan untuk merusak ibadah dan perkara bersuci pada seorang muslim dan keyakinannya, yang kalau dia faham tidak akan dia turuti syaitan, karena lam yablugh nushahu ila hadzal hadd, tidak akan nasihatnya sampai ke arah sana. Artinya begini, kalau orang itu membisikkan sesuatu padamu, tentunya dia ingin kebaikan bagimu. Misalnya guru kamu, orang tuamu misalnya, sholat kamu gak benar seperti ini, caranya gak seperti ini sholat, rukukmu bukan begini, tumaknina begini, begini. Kamu terus diberi masukan, diingatkan begini, begitu, karena dia betul-betul ingin baik buat kamu. Dia ingin kamu lebih sempurna, karena emang begitu cinta dia kepadamu. Adapun syaitan, mana mungkin, mana ada syaitan ingin baik buat kamu, mana ada syaitan ingin kamu sempurna dalam ibadahmu, dalam bersucimu. Gak mungkin, mustahil. Gak perlu dan tidak penting bagi dia kamu wudu sah, tidak sah, kena najis, yang kena najis bukan urusan syaitan. Bahkan kalau bisa kamu gak usah sholat. Apa iya mungkin kalau saja dia mau sadar ada syaitan ingin baik, wah, kamu gak sempurna, wudu ulangi, ini airnya gak suci. Mana ada syaitan peduli dengan peribadatanmu, sepertinya keluar setetes dari kencingmu, nanti gak sah sholatmu. Apa iya syaitan peduli sholatmu sah, gak sah? Sehingga bodoh sekali orang yang mau mendengar was-wasnya syaitan. Didengarkan, dituruti, iya sepertinya keluar, waduh, nanti begini, batal sholat saya, waduh, iya airnya gak suci, waduh, begitu. Nuruti syaitan, padahal syaitan gak ingin baik buat dia. Apa, ngapain dia menuruti bisikan dan seruan yang itu semua hanyalah tipu daya dan makar darinya. Ma'wahum jahannam wala yajiduna anha mahisa, maka yang mentaati syaitan, tempat kembali mereka jahannam, yaumul qiyamah, wala yajiduna anha mahisa, dan tidak akan mereka bisa terhindar darinya, tidak akan bisa lari darinya. Masyaallah alafiyah. Kalau itu astia, orang yang celaka menuruti syaitan, Allah sebutkan lawannya, orang-orang yang membantah dan tidak menuruti syaitan, walladzina amanu wa amilu salihat sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada wa'dallahi haqqa man asdaqu minallahi qila. Walladzina amanu wa amilu salihat, orang-orang yang bahagia, yang karena imannya dan amal solehnya mereka taati perintahnya, mereka tinggalkan larangan-larangannya, mungkar, kami masukkan mereka ke dalam surga, surga-surga yang mengalir padanya sungai-sungai. Mereka nikmati itu kapanpun dan dimanapun mereka kehendaki di dalam jannah. Insyaallah min fadli khalidina fiha abada, dan itu kekal selamanya, abad, tidak ada henti dan tidak ada habisnya. Wa'dallahi haqqa, dan itu janji hak dari Allah. Dan itu hak, hakikatnya pasti, kebenarannya. Makanya Allah sebutkan, Allah tegaskan dengan masdar yang itu menunjukkan kebenaran dan kepastian berita yang disampaikan. Haqqa, wa'dallah haqqa, janji Allah yang itu hak. Man asdaqu minallahi qila, dan tidak ada yang lebih benar, tidak ada yang lebih jujur perkataannya dari Allah. Tidak ada yang lebih jujur, tidak ada yang lebih benar beritanya dari Allah. Fala haula wala quwata illa billah wala ilaha illahu. Qila, ini qaula, perkataan, sehingga perkataan Allah disifati dengan sidq, kebenaran, karena banyak yang Allah sebutkan adalah akhbar, pemberitaan. Ima itu tentang sesuatu yang telah lalu, yang sebelum kita, atau sesuatu itu akan terjadi di kubur, di yaumul qiyamah, begini perinciannya, termasuk jannah, nar, dan semuanya, jannah dan kenikmatannya, neraka dan adabnya, semua itu khabar anillah, kabar dan pemberitaan dari Allah. Dan itu pada puncak kebenarannya, tidak ada keraguan sedikit pun padanya, hak. Makanya Allah katakan di ayat lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, tammat, sempurna kalimat Rabbmu sidqan, karena itu pada puncak kebenarannya, karena berita, khabar dan informasi yang segala berita yang Allah sampaikan pasti, pasti benarnya, atau itu betulnya hukum, hukum-hukum dan hudud yang Allah tentukan. Dan itu pada puncak keadilannya, tidak ada yang lebih adil dari hukum tersebut. Fatammat, kalimatu Rabbi. Maka sempurna perkataan Allah sidqan wa adla, baik pemberitaan-pemberitaannya, akhbar, semuanya sidq wa haq, atau hukum-hukumnya semua itu adla, penuh keadilan, tidak ada yang lebih adil dari itu. Ayat sering Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan dalam khutbah-khutbahnya, inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairal huda huda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenar-benar perkataan adalah perkataan Allah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha, dan sejelek-jelek urusan adalah muhdats yang diada-adakan, yang baru dibuat-buat oleh manusia. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang baru semacam itu bid'ah. Tidak ada perintah Allah, tidak ada contoh dari Rasulnya. Wa kullu bid'atin dolalah, dan setiap kebid'ahan adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnam, dan setiap kesesatan ada di neraka. Sering khutbatul hajah ini disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam banyak urusan beliau dalam mukaddimahnya. Ayat wa man asdaqu minallahi qila, salah satu dalil dari sekian dalil yang banyak yang menunjukkan sifat Allah Al-Kalam, bahwa Allah itu berbicara, bahwa Allah itu berkata, bila dari qaul. Dan banyak sekali ayat-ayat Allah katakan qaulnya, perkataannya yang Allah sampaikan kepada para malaikatnya, kepada para rasulnya. Idh qala Allah ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin-nas al-aya, qala, Allah berkata, berbicara kepada Isa alaihi salam, apa kamu yang menyuruh dan berkata kepada mereka, jadikan aku sesembahan dan ibuku sebagai sesembahan dan selain Allah. Qala Allahu hadha yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum, Allah berkata di hari ini yaumul qiyamah, orang yang jujur berguna, manfaat kejujuran mereka akan menyelamatkan mereka. Demikian qala menunjukkan Allah itu berbicara, karena qaul ma'ruf dalam bahasa Arab adalah pembicaraan, perkataan. Qala yaqulu qawlan, berarti itu berbicara, dan itu sifat kesempurnaan, sifat keagungan berbicara, pembicaraan yang didengar oleh yang Allah ajak bicara dari para rasulnya atau para malaikatnya, pembicaraan yang difahami oleh mereka yang diajak bicara Allah, artinya bukannya pembicaraan Allah itu makna yang Allah letakkan di ruwah di kalbunya Jibril, atau kemudian itu difahami oleh Rasulnya, lalu kemudian mereka yang menyampaikan apa yang mereka pahami dari perkataan Allah, bukan perkataan, makna yang Allah lemparkan di dalam benak mereka itu. Dan itu kesepakatan uqala min Bani Adam, kesepakatan orang yang masuk berakal sehat, itu bukan pembicaraan namanya, bukan perkataan namanya. Kalau sesuatu itu tidak dengan suara yang didengar, tidak dengan perkataan yang difahami dari orang yang berbicara, makanya seperti Allah kisahkan tentang Maryam, Ummu Isa alaihi salam, ketika dia bernazar, inni nadartu lirrahmani falan ukallimal yauma insiya. Aku bernazar kepada Allah tidak akan berbicara kepada siapapun dari manusia ini. Lalu ketika mereka tanya tentang bayi yang dia bawa, ada yang katakan fa asyarat ilai, dia mengisyaratkan. Karena dia enggak mau bicara dan nazarnya. Dia mengisyaratkan kepada bayinya, ya, bicara sama bayi ini, tanya sendiri. Dan mereka paham dengan isyarat itu. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya, bagaimana kami mau bicara dengan bayi yang ditimang, masih digendong, masih kecil. Alhasil tidak ada satupun dari mereka kemudian mengatakan wah, batal nazarmu, nah, karena kamu sudah menyampaikan sesuatu yang ada dalam benak kamu dengan isyarat, berarti itu membatalkan nazar sebagai pembicara, tidak berbicara, karena termasuk pembicaraan, ngasih isyarat, menyampaikan makna yang ada dalam diri kamu kepada orang lain. Gak ada yang mengatakan itu sebagai pembicaraan, gak ada yang mengatakan itu adalah bentuk perkataan. Perkataan makruf, suara yang didengar, sesuatu yang disampaikan dan dimengerti oleh orang yang mendengarnya, itu kalam, qaul. Dan itu ma'ruf, alhamdulillah, bagi orang yang aqil. Ini yang syubhat mereka sebutkan bahwa kalamullah itu makna yulqihillah fi qalbi Jibril atau qalbi man aradahu minar rusul, makna yang Allah berikan ke qalbu Jibril atau kepada Rasul yang Allah kehendaki berbicara dengannya, seperti Musa alaihi salam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berbicara langsung oleh Allah, kalimullah alaihi salatu wassalam. Dan tidak satu pun yang kemudian mengatakan itu sekedar makna yang disampaikan. Dan dengan itu pula enggak ada keistimewaan bagi Musa dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar itu enggak ada makna keistimewaan. Justru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian pula Musa alaihi salam, memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh seluruh mursalin yang ada, karena mereka langsung berbicara dengan Allah. Berbicara langsung dengan Allah. Musa ma'ruf bagaimana beliau berbicara dengan Allah. Rasulullah pun demikian dalam mi'rajnya alaihi salatu wassalam. Ini terkait yang mereka sebutkan makna. Sebagian lain dari mereka mengatakan, la kalamullah itu semua ini untuk mengalihkan dan membelokkan bahwa Allah itu tidak berbicara, tidak berkata, karena perkataan kata mereka sifat hadis, sifat hawadis, sifat makhluk. Dan Allah tidak mungkin menyerupai makhluknya, maka dibelokkan ke sana, dibelokkan kemari. Sebagian mereka katakan dari Asy'ariyah dan Mu'tazilah bahwa perkataan Allah itu suara yang Allah ciptakan pada suatu benda yang kemudian menyuarakan atau keluar darinya suara tersebut, bukan Allah yang berbicara. Sehingga ketika itu didengar oleh Musa, suara itu, kata mereka, ya itu bukan suara Allah, bukan Allah yang berbicara, tapi entah itu gunung yang diajak bicara oleh Musa alaihi salam atau yang lain. Ini Musa enggak paham berarti alaihi salatu wassalam, padahal beliau termasuk ulul azmi minar rusul. Kif bisa benar penyimpangan semacam ini, padahal Allah katakan terkait Nabi Musa, Rabbi arini andur ilaih, wahai Rabbku, bicara Nabi Musa dengan Allah, tunjukkan padaku dirimu ya Allah karena aku bisa melihatnya. Kisah panjang. Nabi Musa katakan Rabbi, Rabbku. Bagaimana kalau itu dikatakan gunung, Nabi Musa katakan Rabbku, gunung? Syirik, kufur. Ya mustahil seorang Nabi yang begitu mulia, bahkan ulul azmi minar rusul alaihimussalam, mengatakan itu. Begitu pula terkait yang Allah kisahkan pula tentang Musa alaihissalam, ketika Allah berbicara dengan beliau, ketika dipanggil oleh Allah min janibi turil aiman, di sebelah kanan gunung Tur, kata mereka bukan Allah yang berbicara, tapi pohon yang di dekat Nabi Musa atau apa benda lain gitu. Bagaimana itu bisa benar sementara Allah katakan di situ ada perkataan innani ana rabbuk fakhla'na 'alai innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Aku adalah Rabbmu. Suara siapa ini? Aku Rabbmu, Tuhanmu. Lepas sandalmu. Kamu di wadi yang suci tuwa. Wa anastartuka li nafsi fastami' lima yuha. Aku yang memilih kamu untuk diriku sebagai rasulnya. Dengarkan wahyu yang disampaikan padamu. Suara siapa ini? Aku Rabbmu. Pembicaraan siapa ini? Aku Rabbmu. Tuhanmu yang menciptakanmu. Siapa ini yang bicara? Pohon menciptakan Musa. Gunung menciptakan Musa. Atau apa benda-benda lain sudah makhluk yang ada. Siapa yang mengatakan aku Rabbmu? Wal'iyadu billah. Walhasil begitulah, tidaklah mereka menolak dan menafikan apa yang Allah dan Rasul sebutkan dari sifat-sifat hak, sifat-sifat keagungan Allah, kecuali mereka terjerumus dalam kerusakan dan kebatilan yang sangat besar. Allah SWT menjadi sifatnya berbicara, makanya Allah sifati pembicaraannya dengan sidq. Wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang lebih benar perkataannya dari Allah, karena Allah berkata, berbicara. Dan itu Allah sifati dengan sidq, pertanyaan tentunya yang maknanya takrir, penetapan bahwa tidak ada yang lebih benar dari Allah, tidak ada yang lebih sik, lebih jujur dari Allah, dan itu sifat kesempurnaan. Makanya bisu merupakan sifat cacat, tuna wicara, yang itu dihati oleh orang kalau itu kekurangan, bukan kesempurnaan. Gak ada orang yang mengatakan tuna wicara itu kesempurnaan, sempurna, mulia orang ini karena gak bicara, gak bisa bicara, bisu. Oh, ini kesempurnaan baginya. Tidak satu pun dari aqil yang mengatakan demikian. Orang saja yang penuh kelemahan dan kekurangannya enggak mau jika disifati dengan sifat itu, isu. Walhasil itu sifat Rabbul Alamin. Yang Allah sebutkan di dalam ayat ini. Kemudian di ayat 123 Allah sebutkan, laisa bi amaniyikum wala amani ahli kitab, man ya'mal su'an yujzabih wala yajid lahu min dunillahi waliyan wala nasira. Laisa bi amaniyikum, perkaranya bukan angan-angan kamu, bukan impian-impian kamu, bukan pula angan-angannya ahlul kitab, karena yang mengamalkan kejelekan dia akan dibalas dengannya, dan tidak akan dia dapati yang membela dirinya dan menolongnya dari Allah. Kata-kata ada disebutkan bahwa muslimin dan ahlul kitab dulu saling bangga-banggaan. Kata ahlul kitab, kalau nabi kami lebih mulia karena sebelum nabi kalian, kitab kami pun lebih afdal karena sebelum kitab kalian. Kami berarti yang lebih dekat kepada Allah, lebih mulia daripada kalian yang belakangan, nabinya belakangan, kitabnya belakangan. Kata muslimin, justru kami yang lebih utama, lebih dekat kepada Allah daripada kalian, karena nabi kami penutup para nabi, kitab kami pun kitab penutup dan menghapus seluruh syariat yang sebelumnya. Seakan dengan itu cukup sudah menjadi orang yang paling mulia. Maka Allah turunkan ayat ini, laisa bi amaniikum wala amani ahlil kitab. Bukan bangga-bangga, bukan itu angan-angan kalian ataupun angan-angannya ahlul kitab. Serupa dengan itu, Yahud kata Mujahid, juga Nasara mengatakan, lan yadkhulal jannah, wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara, tilka amaniyuhum. Tidak akan masuk surga Yahudi kecuali Yahudi atau Nasrani. Kata Yahud begitu, surga hanya untuk orang Yahudi. Nasara pun berkata begitu sama, jannah hanya untuk kami kaum Nasara. Lan tamassana an-naru illa ayyaman ma'dudah, kalaupun diadab, ya Allah, cuman hitungan hari, sebentar kami diadab di neraka, kalaupun diadab. Arab dulu, orang-orang Arab mengatakan lan nub'at walan nu'adzab. Adapun kami bangsa Arab tidak akan dibangkitkan di yaumul qiyamah dan tidak akan diadab karena memiliki darah Arab, urubah, dan itu keistimewaan dan kebanggaan tersendiri sehingga enggak akan diadab, enggak akan ada hisab, enggak akan ada ba'ats. Begitu. Nah, maka ayat menegaskan bahwa agama ini bukan tamanni, bukan tahalli, bukan ajang bangga-banggaan, bukan tempatnya angan-angan dan adu impian. Oh, impian bisa aja lebih dari ini. Oh, impian apa sulitnya? Oh, kamu yang begini oh, lebih berlipat-lipat ganda dari yang disebutkan Yahud Nasara, bisa. Tapi agama bukan itu. Dan bukan pula setiap orang yang mengaku tentang sesuatu berarti benar dia dan akan mendapati seperti yang dia akui. Makanya dikatakan wadda'awa idza lam yuqim ashabuha bayyinat fahum ad'iya'u. Namanya pengakuan kalau orangnya tidak menegakkan bukti otentik kuat terhadap pengakuannya, maka mereka cuma tukang ngibul. Menurut aku, kalau enggak enak saja di dunia, misalnya itu satu jalan ijen ini milik saya semua. Dakwah, pengakuan, sawah 10 hektar ini milik bapak saya. Rumah yang gede itu, istana bersama isinya, milik keluarga saya. Ya pengakuan, silakan. Mau lebih dari itu ya kobol. Tapi masalahnya bayina, buktikan kalau memang benar itu milikmu. Ada surat-suratnya kalau perkara harta misalnya, ada hitam di atas putih, ada notaris, ada ini, itu, dan lain sebagainya. Kalau enggak, kamu dianggap orang sinting. Mengaku begini, mengaku begitu. Sebenarnya kamu enggak punya bukti yang bisa membenarkan perkataanmu. Ada iya. Orang hanya bisa ngibun. Mimpi-mimpi saja. Oh, ini, begitu. Seperti Yahuda Nasara tadi. Nahnu abna'ullah wa ahibba'u. Kami ini anak-anak Allah, anak emas Allah yang dicintai Allah. Surga hanya untuk kami, enggak akan diadab di neraka. Ha, terbaikinah. Makanya Allah katakan terkait ayat laisa bi amanihikum wala amani ahli kitab, bukan angan-angan kalian, bukan angan-angan mereka. Jika ingin selamat dan bahagia, al-ibrah pada ketaatan kepada Allah, mengikuti sunnah Rasulnya. Demikian. Man ya'mal su'an yujza bih, yang mengamalkan kejelekan dia akan dibalas. Seperti yang Allah katakan, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah." Mengamalkan sedikit kebaikan akan dia lihat, dibalas dengan kebaikan. Kejelekan pun akan dia lihat, akan dia pertanggungjawabkan dan dibalas dengan kejelekan yang akan merugikan dirinya. Ayat mengajarkan kepada kita untuk tidak asal terima segala pengakuan dan tuduhan dari siapapun itu jika tidak ditegakkan dengan bukti. Tidak semua yang mengatakan dirinya benar berarti dia benar. Tidak semua orang yang menuding dan mengatakan atau menuduh fulan begini berarti dia benar hanya karena ada tudingan, hanya karena ada tuduhan dan pengakuan. Tapi bayyinah, bukti. Orang kadang lupa atau karena jahil memang. Begitu ada tulisan atau apa audio pembicaraan dari fulan bin fulan siapapun itu berkata menuduh misalnya fulan begini, fulan jelek, fulan begini, fulan begitu, bingung mereka. Oh berarti fulan jelek, berarti fulan begini karena ada fulan yang berbicara, ada tulisannya fulan. Tapi buktinya mana? Sementara dia tidak menyebutkan apa yang membenarkan perkataannya, bagaimana bisa dibenarkan? Tapi dia tuduh fulan begini, dia katakan fulan begitu, apa bayinahnya? Apa buktinya? Dia harus tegakkan. Oh naam, kalau itu ahlul hak akan disampaikan buktinya, nih fulan pernah berbuat begini, fulan pernah berkata begini, ini kasetnya, ini tulisannya, di kitabnya, di halaman sekian. Dia bawa bukti membenarkan apa yang dia sampaikan. Kalau sekedar dakwah mujarrada, sekedar tuduhan telanjang dari bukti dan bayina, ada iya, itu kan ngibul saja, gak bisa kamu dengar, gak bisa kamu benarkan. Kalau enggak seperti yang Rasulullah katakan, lau yu'tan nas di da'wahum ladda'a qawmun dima'a qawmin wa amwalahum. Kalau dibiarkan itu diberikan kepada orang, orang akan mengaku darah orang lain atau harta bendanya. Artinya jika urusannya cuma pengakuan belaka, bisa aja ada permusuhan, ada perseteruan. Kalau tiba-tiba dia yang mengaku misalnya ada keluarganya terbunuh, yang bunuh fulan, fulan pasti yang bunuh. Kemudian dipercaya, oh keluarganya bunuh fulan, ditangkap fulan, dihakimi sampai mati. Lah buktinya apa sekarang kan gitu? Dan kamu menuduh fulan sebagai pelakunya, pembunuhnya, buktikan. Hak mana saksinya, mana buktinya dan seterusnya. Kalau enggak orangnya kacau kehidupan, bisa saling bunuh, saling ini, saling menyakiti, saling membunuh, kayak binatang akhirnya kehidupan. Kacau, enggak ada bayinat, enggak ada ini. Begitu pula harta benda. Tinggal ngaku itu rumah saya, tanah milik saya. Tiba-tiba saja fulan berhutang sama saya 10 miliar. Ya enak saja ngaku. Buktikan, benarkan bukti yang membenarkan apa yang kamu akui. Sehingga orang bisa percaya, oh benar. Memang itu tanah milik dia, dia tunjukkan ini surat-suratnya. Yang benar fulan pernah berhutang pada dia, ini saksinya depan notaris, ini itu. Benar memang fulan pelakunya karena begini, begini, begini, begini. Begitu. Kalau enggak bisa. Tidak akan berjalan kehidupan dengan baik. Dan Pak ini makanya kaidah yang ma'ruf dalam kaidah fiqih kalangan para ulama. Al-aslu ba'u makana ala makan. Hukum asalnya sesuatu itu ya hukum asalnya seperti asalnya, tetap seperti asalnya. Kalau kamu lihat orang memegang atau memakai sesuatu, ya hukum asalnya itu milik dia sampai ada bukti kuat kalau itu bukan milik dia, milik orang lain. Kamu sekarang pegang handphone, pegang Android mahal 10 juta, mungkin 5 juta, Al-asal bahwa umakan ala makan, kaidahnya ini milik kamu, kamu yang pegang, kamu yang gunakan, kamu pakai jam tangan. Apa mereknya? Rolex misalnya, mahal, jutaan. Milik siapa itu? Ya milik dia yang pakai. Itu hukum asalnya. Kalau kamu mau menuduh, itu bukan milik dia, milik saya, milik bulan. Hah, buktikan. Tunjukkan bukti kuat membenarkan tuduhanmu bahwa ini bukan milik dia. Wailah hukum asalnya yang di tangan orang, yang dimiliki orang, itu milik dia. Bapak umakan, orang makan, dengan itu hidup bisa jalan. Dengan itu akan makmur. Kalau enggak ya enggak akan ada hentinya perselisihan, cekcok dan perkelahian di antara manusia. Paling tuduh kaidahnya itu bapa umakan ala makan. Pasal pak tani garap sawahnya ya, garap tanah, dia baca, dia cangkul, dia tanami, dia sirami, dia pupuhi dan seterusnya. Tanah milik siapa? Maksudnya milik dia. 10 tahun berjalan, 20 tahun berjalan, enggak ada masalah. Jadi sekarang orang tahu itu milik dia, miliknya Pak Fulan bin Fulan. Kemudian ada datang orang ngaku, enggak ini milik saya, ini. Hah, buktikan. Dari mana kamu ngaku itu milik kamu? Karena hukum asalnya, makan ala makan. Yang dimilik orang, yang di tangan orang, itu milik dia. Kamu ngaku milik kamu, tunjukkan buktimu. Kalau enggak, ya itu milik dia. Tidak bisa kamu geser dari kenyataan itu. Kalau dalam istilah mereka di hukum atau pengadilan, itu hukum de facto namanya. Kenyataannya itu milik fulan, digarap oleh fulan, kalau itu tanah misalnya, dikelola oleh fulan sekian lama, de factonya milik dia. Sehingga dihukumi atau diputuskan itu milik dia sampai ada bukti lain yang menyalahi itu. Allah taala alhamdulillah. Thank you.